لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. Kita ulang kemarin sedikit tentang hari awal sambil menumpuk kawan-kawan. Kashfu syubuhati, hadha kashfu syubuhati. I'lam rahimakallahu anna tauhida هو إفراد الله سبحانه إفراد الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودًا بقولين بقى ودًا تودين waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kalau dia baca dan berarti dia hikayah, hikayah dari ayat. Karena dalam ayat waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tapi kalau kita baca waddin juga boleh. Badal dari as-salihin, siapa mereka? Waddin. Wa akhiru ar-rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين إبراهيم يجدد لهم دين إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله أو محض حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. Ada yang tidak dipahami dari maksudnya atau semua abu-abu semua? Intinya adalah ni sini Nabi sebetulnya diutus ke orang-orang yang pada hakikatnya mereka sudah punya ibadah, tapi yang diperbaiki oleh Nabi adalah cara ibadah mereka. Ketika mereka jadikan ada wasit, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjatuhkan mereka kepada kesyirikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa illa fa haula'i al-musyrikuna muqirruna yashhaduna anna Allah huwal khaliq الرازق وحده لا شريك له. Akan tetapi sebetulnya mereka, para musyrik, mereka mengikrarkan, menyetujui, mengakui, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang Maha Pencipta, memberi rezeki. Esa tidak ada syarikat baginya. Wa annahu la yarzuqu illa hu. Tiada memberi rezeki kecuali Dia. Wa la yuhyi wa la yumitu illa hu. Tidak menghidupkan dan tidak mematikan kecuali Dia. Wa la yudabbirul amra illa hu. Tidak mengatur urusan kecuali Ia. Kecuali Dia. Wa anna jami'as samawati as-sab'i wa man fihinna wal aradina as-sab'i wa man fihinna kulluhum 'abiduh. Dan semua langit yang tujuh dan apa yang ada dan siapa yang ada padanya. Termasuk juga sebetulnya apa yang ada padanya. Man, kadang-kadang man ini dipakai dalam bahasa Arab, man kadang-kadang dipakai untuk sesuatu yang tidak berakal kadang-kadang. Maksudnya selain daripada manusia. Sebagaimana sebaliknya boleh jadi ma yang berarti apa itu dipakai untuk yang berakal juga. Kalau dalam bahasa Arab man untuk siapa? Ini untuk manusia atau yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Tapi boleh jadi kadang-kadang pemakaiannya kebalikan. Dan itu ada dalilnya di ayat. Di antaranya adalah yusabbihu lillahi ma fis samawati ma, dia mencakup umum semuanya. Ma, man, masuk semua. Kemudian juga dalam ayat lain contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi-kondisi makhluknya di surat An-Nur. Ya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi. Di antara mereka dan antara makhluknya itu ada yang berjalan dengan perutnya. Yang berjalan dengan perutnya apa? Tapi kenapa di sini dimakai man? Ya juga. Wa minhum man yamshi ala rijlaini. Ada juga yang berjalan dengan dua kaki. Masuklah kita. Okey. Kemudian wa minhum man yamshi ala arba'. Dan di antara mereka ada yang berjalan di atas empat. Nah, kita tak masuk. Ya. Maka kadang-kadang dipakai seperti itu dan hadir esennya. Kulluhum 'abiduhu, semua mereka adalah hamba-Nya, hamba-hamba-Nya, wa tahta tasarrufihi wa qahrihi, dan berada di bawah tasarrufnya, tindakannya dan penaklukannya atau kekuasaannya. Baik. Kita lanjutkan. Fa idza aradta ad-dalila 'ala anna ha'ula'i المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم كانوا يقرون بهذا كله فإذا أردت الدليل فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات. Di sini beliau bilang فإذا أردت, jika engkau ingin dalil bahwasanya. Kalau kata dalil, dia berkawan dengan ala. Nanti kalau ada, ana adulluka ala, pakai ala. Jika engkau menginginkan dalil bahwasanya mereka haula, ini mereka, meskipun sebetulnya itu dia jama' sebetulnya dari hadza. Kalau hadza ini, hadza satu, kita tunjuk ini. Hadzani dua. Tapi kalau ingin kita tunjuk banyak, haula'i. Ya. Kalau tilka atau zalika, zanika, tanika, kemudian ulaika. Ya. Jika engkau ingin mengetahui dalil bahwasanya mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi halalkan darah mereka. Dan Nabi ambil harta mereka, maksudnya harta ghanaim dalam perang, bukan maksudnya mengambil harta mencurinya, tidak. Wasaba nisa'hum, dan menawan, menjadikan budak nisa'ahum, istri-istri mereka. Ya. Kanu, mereka dulu yuqirruna bihadza kullihi, menikrarkan. Ikrar ini sudah bahasa Indonesia juga. Maksudnya mengakui, menyetujui semua ini. Semua apa? Semua bahwasanya Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Ya. Berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila ulangi lagi, ini kalimatnya belum ada titiknya ni. Fa idza aradta ad-dalil, dan begini juga kalau kita bikin kalimat panjang-panjang tapi keterangannya belum datang lagi, predikatnya belum datang, dianjurkan untuk diulang lagi supaya tak lupa orang. Ya. Bikin panjang-panjang titiknya belum ada lagi. Ya. Maka diulang lagi, fa idza aradta dalil, kalau ternyata engkau menginginkan dalil atas hal-hal yang tadi, bahwasanya mereka mengakui itu semua, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ya, di banyak ayat juga kita dapati ada as-sama', ada abasar. Tapi pas kata abasar dijamakkan. Basar ini fungsi satu. Salam. Abasar banyak. Juga kita dapati salam kata. Dalam ayat contohnya di dalam ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala okey, kita lihat khatamallah mengunci khatamallahu ala qulub. Di sini di polanya pola jamak, kalau dalam bahasa Arab kasih s seperti dalam bahasa Inggris, kemudian wa ala sam'ihim. Loh, kenapa pas ketika sam' tidak dibilang asma', wa ala absarihim, kemudian pas ketika basar banyak lagi. Ini diantaranya yang karena terlintas ini, tapi kita jelaskan, dan ini bukti bahwa Al-Quran itu luar biasa. Disebutkan bahwa orang-orang kalau dia melihat ke satu arah, dia tidak akan bisa melihat ke yang lain. Dia melihat ke sini, yang sana dia tidak nampak. Iya. Dan biasanya hati kalau sudah terpaut dengan sesuatu, dia juga dia tidak bisa terpaut dengan yang lain. Tapi kalau pendengaran, contohnya kita mau lihat kemana saja, sini, sini, sini, sini, pendengarannya satu juga. Iya kan ya? Ini diantara ya, jawaban dari ahli tafsir yang saya baca, bahwa kenapa ini dimufradkan, karena pendengaran kita satu, mau kemana aja, yang namanya didengar, dia maksudnya satu. Tapi di sini dibilang, وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, dan siapa pula yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Menghidupkan yang hidup dari yang mati ini bisa maknanya dua. Menghidupkan hidup dari mati. Ya. Hidup dari mati ketika kita telah hidup. Kemudian kita mati, nanti Allah hidupkan kembali. Berarti ini penghidupan yang kedua. Atau boleh jadi maknanya adalah dari tidak ada. Mayit yang dimaksud dari tidak ada kemudian menjadi ada. Dalam ayat di surat Ghafir, surah Mu'min, ayat keempat, ini surah 40, di situ ada di halaman kedua disebut, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'atarafna bidhunubina. Ya Allah, amattana snatain, engkau telah mematikan kami dua kali. Wa ahyaitana snatain, engkau telah menghidupkan kami dua kali. Kalau hidup dua kali, jelas. Ini hidup sekarang yang pertama. Nanti kita mati, dibangkit lagi, hidup lagi kan? Okey, mati dua kali? Kita matinya sekali saja. Tapi mati yang dimaksud, mati kita sudah hidup, kemudian ajal kita dicabut. Tapi yang dimaksud ayat di sini adalah, dulu pernah kami tidak ada seperti mati, kemudian engkau hidupkan kami. Okay. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, dari yang mati, dari yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. وَمَنْ يُدَبِّلُ الْأَمْرَ, dan siapa yang mengatur urusan. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, maka mereka akan mengatakan Allah. Dan di sini dipakai kata sa. فَسَى, sa ini akan, dan dia masuk ke fi'il mudhari' dengan mana akannya ini tidak akan lama terjadi. Maksudnya mereka tidak perlu pikir panjang untuk menjawab jawaban-jawaban ini, pertanyaan-pertanyaan ini, karena mereka sudah yakin Allah yang menciptakan, memberi rezeki. Ini bukti bahwasanya pengetahuan itu sudah dulu bagi mereka. Di sini tak bilang fasaufa yaqulun Allah ta'ala, di ayat 19 seperti itu. Artinya mereka tak butuh untuk berpikir panjang menjawab, ya betul Allah yang melakukan itu semua. Faqul afala, kalau memang demikian katakanlah, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Di ayat setelahnya, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu punya Allah semuanya. Qul afala tazakkarun, kenapa kalian tidak tazakkur? Tazakkur dari kata zikir, kenapa kalian tidak ingat? Ya, seharusnya kalau kalian dah tahu itu semua, ada sesuatu yang perlu kalian persembahkan. Qul man rabbus samawati, katakanlah siapa Rabb langit yang tujuh dan Rabb arasy yang azim. Ya, arasy itu bisa juga disifati dengan azim. Buktinya di sini barisnya azimi, dia sifat dari arsy. Di sebagian qiraat, apakah dia nin atau tidak, itu azimu, yang azim itu adalah rabbnya. Ya, tergantung nanti. Berarti kalau rabbu, cari pula kawan yang sama azimu. Ya, ini di, tapi arsy karena memang dia dahsyat dan besar, maka disebutlah dia azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakanlah siapa yang di tangannya itu malakut kulli syai. Malakut ini asal kata dari milk juga, kemudian ditambah dengan waw dan ta sama dengan jabr jabarut. Iya, ini berlaku juga dalam pembentukan kata benda dalam bahasa Arab. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru. Siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan dialah yang melindungi dan dia tidak dilindungi? In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna la qul fa anna tusharun, katakanlah fa anna, kenapa kalian disihir? Maksudnya kalian dah tahu kebenaran itu, lalu kenapa kalian seperti disihir? Wa ghairu dzalika min al-ayat, dan ayat-ayat lain dari itu ini. Sebetulnya ayatnya banyak tentang masalah ini, ada di surah Luqman, ada di Al-Ankabut, ada dua, ada di surat Saba, ada di surat Az-Zukhruf, dan di sekian ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya mereka mengakui sebetulnya Allah itu sebagai pencipta. Perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan itu mereka tidak ingkari. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ila ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibadati alladhi yusammihi al-mushrikun fi zamanina al-i'tiqad kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara thumma minhum man yad'u al-mala'ikata li'ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan misla Lati aw nabiyyan misla Isa fa idza tahaqqaqta. Kalau engkau sudah yakin, tahaqqaq ini maksudnya dari kata tahqiq, maksudnya sudah terwujud. Keyakinan itu sudah terwujud padamu, kamu sudah yakin, sudah mentahqiqnya, sudah menelitinya. Bahwasanya mereka menyetujui hal ini. Dan dia, maksudnya hal ini, keyakinan mereka mengakui Allah Ta'ala itu sebagai pencipta, pemberi rezeki, ternyata tidak bisa memasukkan mereka ke dalam tauhid yang diseru kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebatas pengakuan itu belum cukup lagi. Dan engkau mengetahui bahwasanya tauhid alladhi jahaduhu, yang mereka ingkari dari kata jahad, adalah tauhid ibadah. Istilah lainnya tauhid uluhiyah. Kalau yang tadi tauhid rububiyah. Rububiyah dari kata rabb. Kemudian masdarnya rubub, rabba ya ribu rububan, ditambah lagi ya dengan ta rububiyah. Ya. Uluh dari kata alaha ya alahu uluhan, sama dengan dakhala yadkhulu dukhulan, kharaja yakhruju khurujan fu'ula. Seperti itu ditambah dengan ya data. Jika kalian, jika engkau mengetahui, dan engkau mengetahui bahwasanya tauhid yang diingkarinya adalah tauhid, yang diingkari oleh mereka adalah tauhid ibadah, yang dinamakan oleh orang musyrik di zaman kita itu dengan i'tiqad, dengan akidah, tauhid, dengan akidah. Sebagaimana mereka dulu yad'un Allah, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu siang, malam dan siang. Ya. Kalau pakai waw, lailan wa naharan, maka dia jadi mu'rab. Kasih dia tanwin, lailan wa nahara. Tapi boleh kita bilang contohnya laila naharin. Laila naharin. Maksudnya menggabungkan mentarkibnya menjadi satu. Laila, tidak boleh tanwinkan. Thumma minhum, kemudian di antara mereka, man yad'u al-malaikata, ada yang menyeru berdoa kepada malaikat. Li ajli salahihim, karena kesolehan mereka. Maksudnya kesolehan malaikat. Sengaja dicari malaikat untuk berdoa. Wa qurbihim minallah, dan dekatnya mereka kepada Allah Ta'ala. Tujuannya li yashfa'u lahu, supaya malaikat itu bisa memberi syafaat kepada mereka. Au yad'u rajulan, atau atau seseorang berdoa kepada seorang rajul yang salih, meminta dia doa, minta, karena doa boleh jadi doa ibadah. Kata doa dalam Quran bisa saja artinya ibadah, ya, bisa saja artinya doa minta, ini doa minta ini atau doa ibadah. Yadu'u rajulan salihan, atau berdoa kepada seorang lelaki yang salih, seperti contohnya Lata, masyhur dengan Lata, tapi kalau masuk misla Walati jadinya, ya. Kalau orang bersumpah dulu-dulu, orang bersumpah Walati wal-Uzza, berarti dia di Arab dia. Au nabiyan, atau menyembah atau berdoa kepada seorang nabi seperti Isa. Ya. Seseorang contohnya menyembah malaikat, atau dari mana dia tahu kalau itu malaikat? Dari mana dia tahu? Kalau tidak mengaku malaikatnya mungkin tidak tahu, atau boleh jadi mereka amati ciri-cirinya. Kan malaikat punya sayap, ya. Sebagaimana dalam ayat di surat Fatir, Fatir as-samawati, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', punya sayap ada 22, ada 33, ada 44, ada 500, ya, seperti Jibril alaihi salam. Dan yang disayangkan adalah ini sebetulnya mereka sudah salah, tapi salahnya tertipu lagi. Kebanyakan mereka yang menganggap yang mereka ini kan itu apa malaikat, itu sebetulnya bukan malaikat, tapi jin yang mengaku dia sebagai malaikat atau berbentuk diri seperti malaikat. Silakan nanti dibaca di rumah, itu surat Saba halaman kedua terakhir. Surah Saba halaman kedua terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat mengumpulkan mereka lalu bertanya, katanya, aha ula iyyakum kanu ya'budu, wahai malaikat, apakah mereka ini memang menyembah kalian dulu? Lalu malaikat qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, maksudnya engkau ya Allah, engkaulah wali kami, penolong kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna, kebanyakan mereka sebetulnya menyembah jin. Ya, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman. Itu kita tidak tahu. Karena kadang-kadang hal seperti ini dan masih saya dapati di dunia sekarang ini, dan langsung bertemu dengan orangnya ketika dia mengatakan, mengklaim, dia datang ke rumah kita kemudian ngomong-ngomong, katanya, yang saya ambil, jadi ada seorang dukun yang meninggal. Kemudian dia apa namanya, dukun itu tidak bisa mati kecuali ilmunya harus diwariskan. Berbagai macam cara, ada yang caranya dihisap pulsarnya, macam-macam lah, atau nafasnya, macam-macam lah caranya, ya. Lalu katanya, saya ambil yang malaikat-malaikatnya aja, yang putih-putih, yang hitam saya tinggalkan. Seperti ini sebetulnya tertipu dia, ya. Sama dengan orang yang mimpi katanya melihat Rasul dan mengajarkan sesuatu dalam mimpi, itu boleh jadi yang dia lihat bukan Rasul, karena boleh jadi jin dia berbentuk lain, dia tidak bisa berbentuk nabi, tapi mengaku, saya mengaku berbentuk orang soleh lalu mengaku nabi, bisa saja. Tapi yang seperti ini, ya, maksudnya hati-hati dalam masalah ini, ya. Okay, kemudian juga, atau berdoa kepada orang soleh, ya, berdoa kepada orang soleh. Kalau meminta doa kepada orang soleh, ini tawassul yang dianjurkan, tidak masalah. Kalau ternyata contohnya kita ada hajat, lalu kita topangkan hajat ini, contohnya kita sampaikan untuk didoakan orang soleh. Bahkan kita yang di sini, ya, itu sering dapat SMS, tolong doakan ini, mumpung kita di sini kan, karena keberkahan sering. Tidak ada masalah yang seperti ini. Yang jadi masalah adalah memang memintanya kepada orang yang bersangkutan, apalagi kalau orangnya sudah mati, ini masalah lagi. Masih bersambung, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk, dan engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menqital, menjihad mereka, memerangi mereka atas dasar syirik ini. Wada'ahum ila al-ikhlas al-ibadati lillahi wahda, dan menyeru mereka kepada ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan masjid-masjid itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian seru bersama Allah siapapun. Wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' lahu da'watul haqq lahu maksudnya bagi Allah lah doa yang benar, maksudnya kalau kita berdoa dengan benar ya kepada Allah lah tempatnya, dan orang-orang yang berdoa menyeru meminta kepada selainnya la yastajibuna lahum bisyai, mereka tidak akan menijabah. Ijabah sudah bahasa Indonesia, tidak akan mengabulkan bagi mereka apapun syai'in. Dia di sini tidak pakai alif lam, bertanwin ya. Kemudian dia berada dalam redaksi negatif, nakirah adalahnya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada positif, negatif, interrogatif seperti itu. Ada di situ kalimat yang menidakkan. Maka apapun tidak bisa dia kabulkan. Sambung ayatnya sebetulnya di sini ada illa kabasitu kaffaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Sambung dari ini. Kecuali seperti orang yang berusaha untuk mengambil air dengan dua tangannya, diambil untuk disampaikan ke mulutnya tapi tak sampai-sampai. Ya, dia usaha tapi usahanya sia-sia. Wa tahaqqaqta, dan engkau telah yakin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah wan-nazru kulluhu lillah waz-dhabhu kulluhu lillah wal-istighasatu kulluha billah wa jami'ul ibadati kulluha lillah wa 'arafta أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. Jika engkau yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka supaya doa itu semuanya untuk Allah Ta'ala, nazar semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar ini ada dua, ada nazar namanya nazar muallaq, ada nazar ya munaffaz. Nazar muallaq sesuatu yang dikait-kaitkan dengan ketaatan, ini yang biasa. Ada nazar yang dia mutlak atau munaffaz, maksudnya tidak ada kaitan. Contohnya seperti nanti saya bernazar 3 hari puasa tanpa dikaitkan dengan hal tertentu. Tapi jarang orang seperti ini. Biasanya orang bernazar itu mengaitkannya dengan sesuatu. Ya kan, nanti kalau gaji saya naik maka ani. Maksudnya dia baru buat ibadah kalau yang dia inginkan itu terwujud. Yang seperti ini, yang kedua ini hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dinazar wajib untuk dipenuhi. Kalau sudah bernazar wajib untuk dipenuhi, kecuali kalau nazarnya nazar maksiat. Dan nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa saja. Wa zamhu, dan ibadah menyembelih itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Bukan untuk membuat jin redha, sehingga kadang-kadang sebagian tukang-tukang itu tak mau kerja, khususnya pas memasang-masang atap supaya mereka tidak jatuh, itu harus disembelih ayam satu kemudian di. Seperti ini tak boleh. Ya. Atau contohnya pergi ke satu tempat, mereka mau adakan camping ini segala macam, lalu pergi situ diutus 2 orang sembelih dulu ayam situ. Semua ini masih ada dilakukan meskipun sudah mulai berkurang. Tapi ini termasuk ibadah-ibadah yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, karena dia sudah membuat ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah. Istighatsah dari kata ista dan ghaus. Al ghaus ini artinya mencari selamat, ghaus, pertolongan. Ingat ketika ada seorang Quraisy yang diutus oleh Abu Sufyan, ketika diketahui Nabi dan sahabat di Madinah itu akan, ini sebelum perang Badar, itu akan menyergap mereka, ya kan, ingat ya. Kemudian diutus seorang sahabat, bukan sahabat, diutus seorang Quraisy yang dianggap cepat berkuda ke Mekah untuk mencari perlindungan. Siapa namanya? Siapa? Ayo, Dhamdham Al-Ghifari, diutus berkuda cepat ke Mekah. Sebelum dia masuk ke Mekah, dia basahi dulu pakaiannya dengan darah supaya orang tahu bahwasanya benar yang terjadi itu. Dia bilang Al-Ghawsa, Al-Ghawsa. Katanya pertolongan, pertolongan. Itu harta kalian sudah diambil oleh Muhammad. Itu orang-orang sudah diperangi oleh Muhammad untuk membangkitkan semangat orang untuk berperang. Makanya Abu Jahal ketika itu memprovokasi semua ini, keluarlah mereka 1300 orang awalnya. 1000 dari Mekah, 300 dari Bani Zuhrah. Kemudian karena Abu Sufyan sudah bertemu dengan mereka, sudah selamat, dikirimlah utusan lain untuk mengabarkan, kami dah selamat. Waktu kalian sudah selamat, udah pulang aja. Abu Jahal enggak, katanya ini akan merusak citra kita di hadapan orang Arab. Kita dah pakai baju perang, dah siap-siap. Setidaknya kita pergi ke Badar, lalu kita di sana meminum khamar, kita sembelih unta-unta kita, lalu bernyanyi untuk kita bidu wanita. 3 hari setelah itu kita pulang. Wah, ini akan mengangkat citra kita. Ini kata Domdom al-Ghawsa. Tolong. Iya. Sama kalau sekarang itu lebih masyhur dengan kalimat an-Najda. Ini an-Najda ini bahasa Fusha. Iya. Kalau bahasa Amiyahnya Muhammad dan gitu aja. Tayib, awal istighatsah kulluha billah. Dan meminta tolong ya, untuk diselamatkan itu semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah. Wa jami'u al-ibadati kulluha lillah, dan semua ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau mengetahui bahwasanya ikrar mereka dengan tauhid rububiyah sebatas mengetahui bahwasanya Allah itu yang berbuat segalanya tadi, menciptakan, mematikan, itu ternyata tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa anna qasdahum, dan maksud mereka bermaksud menuju sengaja, mereka mencari malaikat, nabi-nabi, para wali, mereka ingin syafaat dari mereka, dan mereka wa taqarrub ila Allah bi zalika, dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan itu, itulah yang ternyata menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Betul bahwasanya malaikat itu insyaallah taala di akhirat nanti bisa memberi syafaat. Tapi bukan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. Ya, maksudnya mengklaim ada malaikat kemudian diminta pertolongannya pada hal-hal yang pada hakikatnya itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nabi nanti ada syafaat di akhirat, ada. Iya. Kalau kita minta syafaat nabi kepada Allah taala, kalau kita minta kepada ini seperti ini. Ya nabi, contohnya kita lewat ke kubur nabi. Ya nabi, atini syafa'ah. Enggak boleh. Ini syirik. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah taala, ya Allah, syafi' fiya nabiyyaka. Ya Allah, tolong nanti mudahkan atau izinkan nabimu memberi syafaat untukku, tak ada masalah. Iya. Dan ini kita dapati beberapa orang di sana yang menziarahi kubur nabi, itu ada kadang ada yang nulis surat dimasukkan dalam. Iya. Dulu saya pernah ketika tugas temus dulu di sana tahun 2000 sekian, saya lihat banyak sekali surat itu di bawah. Yang enggak tahu surat apa yang dikirim ke nabi SAW. Iya. Surat wada atau surat apa, enggak tahu. Dan ini enggak boleh. Ya, wali juga nanti punya syafaat di hari kiamat. Boleh minta doanya, tapi meminta doa ke, maksudnya minta doa dia untuk dia kabulkan, ini tak bisa. Saya juga pernah lihat, dan itu saya dapati juga di Indonesia, juga di Mesir, itu ada buku kecil dibawa oleh seseorang, kemudian di depannya ada foto, dan miripnya foto orang soleh, pakai sorban lagi, ya, pakai jubah. Kemudian di situ ada buku doa-doa. Setelah salat saya dapati dia berdoa, terus lihat foto siapa? Tanya, foto guru kami. Terus ada apa dengan foto ini, kan ada doa aja langsung. Enggak, kalau kita doa lihat foto dulu. Ini juga tak boleh. Okay. Dan di sebagian tempat Indonesia ini pun berkembang. Ada sebuah jamaah namanya Jamaah Islamiyah. Tempatnya di Kerinci di Jambi sana. Itu pengikutnya itu menempel foto di dinding dan mereka sebut ayah. Ketika saya meruqyah salah seorang mereka, kemudian kita bacakan, saya bacakan Quran, dia bilang minta sama ayah. Dan ini ada, maksudnya, fenomena seperti ini bukan teori-teori yang kita baca, kemudian dia tidak kita dapati sama ini. Cuma kadang-kadang caranya dimodern-modernkan. Wa arafta ni fa'idha, ini fa'idha, jawabnya belum ada lagi. Jika engkau berarti masih koma. Arafta hina idhin التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. engkau telah mengetahui hina izin, ya, ketika itu tauhid yang diseru oleh para rasul dan enggan disetujui, diikrarkan oleh orang-orang musyrik. Assalamualaikum. Wa hadha tauhidu huwa ma'na qawlika. Ini adalah, inilah tauhid, ya, yang dia makna dari ucapanmu la ilaha illallah. Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umuri sawa'an kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw shajaratan aw qabran aw jinniyan lam yuridu an al-ilaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahda kama qaddamtu lak. Dan tauhid inilah makna dari ucapanmu la ilaha illallah. Berarti ibadah sebetulnya, ilah ini ibadah. Lebih luas dari mana Rab. Fa innal ilaha, karena ilah menurut mereka itu adalah yang dicari, yang dimaksudkan, yang dicari untuk urusan semua urusan-urusan ini. Yang tadi berarti ada doa, nazar, istighatsah semua. Sama saja dia, apakah dia malaikat kah atau nabi kah atau wali kah atau pohon kah? Iya. Pohon, ya. Ada sebuah pohon yang di dulu orang Quraisy juga menyembahnya, namanya apa namanya, Zatu Anwat, dan ini masih diucapkan juga oleh orang Islam, cuma baru-baru ketika Nabi Fathu Makkah bulan Ramadan, kemudian selesai Fathu Makkah tanpa ada perlawanan yang dibilang, ya, ini ada. Hanya Ikrimah bin Abu Jahal sebentar dihadapi oleh Khalid, kemudian dia lari, kemudian balik lagi, dia makan oleh Nabi, dia masuk Islam. Kemudian orang Taif sudah tahu bahwasanya ini kami pasti yang akan dituju oleh Muhammad, karena pasukannya banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu 10,000 sahabat yang datang dari Madinah ditambah dengan 2,000 orang yang baru masuk Islam, berarti jumlahnya 12,000. Itu akan menuju ke Hunain, ya. Juga Hunain berhadapan dengan orang Taif yang jumlahnya 20,000 orang. 12,000 berarti lawan 20,000. Ketika jalan ke sana, itu ada sebuah pohon yang dikenal orang musyrikun. Ada jalan ke Taif, namanya Hunain, itu namanya Zatu Anwat. Lalu mereka yang baru masuk Islam mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Tolong berjadikan kepada kami satu pohon. Ini namanya Zatu Anwat, tempat mereka menggantungkan pedang. Tapi bukan pedang saja sebetulnya, pedang ini hanya isyarat saja. Menggantungkan nasib juga di situ. Ya. Maka ini tak boleh. Atau kadang-kadang pohon beringin besar di kampung kita, angker, lalu diatakan sesajian di sini juga tak boleh. Ya. Tak boleh. Ini bagian dari kesyirikan. Kemudian, au qabran atau kubur. Terserah kubur siapa. Ya. Au jinnian atau jin. Jin. Al-jin ini sebetulnya dia isim jenis. Dia mufrad tapi juga jamak. Maksudnya kalau kita bilang jin dan manusia, kita tidak minal jinnati wan nas, dari jin-jin dan manusia-manusia. Untuk terjemahan terlalu kaku. Tapi jin, al-jin ini maksudnya kaum jin. Insan meskipun dia satu, itu kaum manusia. Kecuali kalau kita bilang insanan, mungkin satu orang. Tapi kalau kita ingin menjadikan satu jin satunya, maka kita tambah ya di belakangnya. Jinniyun. Kalau kita ingin jadikan satu manusia, insiyun, gitu caranya. Kalau orang contohnya Badui A'rab, orang Badui namanya A'rab. Tapi kalau kita ingin jadikan dia satu, A'rabiyun, gitu caranya. Maksudnya salah satu, jadi tidak selamanya ditentukan dengan wahid. Contohnya ana ashtari sikin wahid. Ya, wahid-wahid ini bahasa kita semua. Ya, tidak selamanya itu dalam bahasa Arab dipakai. Untuk kata-kata benda biasanya dimakai ta marbutah. Ya, kata kalau kita bilang ishtaraitu sikinatan wahid. Kalau sikinatan berarti dia satu. Ya, sikinatan ini. Ya, seperti itu caranya. Tajinniyan lam yuridu, mereka tidak menginginkan bahwasanya ilah itu hanya sebatas pencipta, pemberi rezeki, pengatur urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inahum ya'lamuna anna dhalika lillah wahda. Itu sesungguhnya mereka sudah mengetahui itu semua, bagi Allah Subhanahu wa taala kama qaddamtu lak, sebagaimana aku ceritakan ini atau telah ku jelaskan ini kepadamu sebelumnya. Ini berarti ada perbedaan antara tauhid ar-rububiyah dengan uluhiyah, dan dalilnya ini kita dapati dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Ini nanti akan ada hubungannya dengan masalah syirik tak syirik. Beberapa ibadah di Indonesia datang ke kubur, contohnya kubur orang-orang soleh, untuk menjadikan mereka perantara. Nah, ini lagi. Ya. Dasarnya kalau ini tak terbedakan, muskilah. Ya. Dan di beberapa kelompok seperti keterangan di sebagian kelompok Asy'ari, ini tidak membedakan antara ini. Silakan nanti didengar, contohnya didengar untuk di ini itu penjelasan di YouTube nanti. Bagaimana beliau memahami tauhid ini tidak dibedakan, itu Habib Rizik, coba nanti dilihat di YouTube. Dibandingkan dengan keterangan seperti ini, sepertinya berbeda. Mereka satukan itu. Sehingga nanti tidak dianggap orang yang pergi ke kubur untuk minta doa atau untuk menjadikan tawasul kepada Allah Ta'ala, itu tidak dianggap syirik. Karena dianggap satu. Kalau dianggap dua, ini berarti sebetulnya pembagian ini pada hakikatnya ini untuk memudahkan kita untuk memahami. Dalam ilmu-ilmu lain dibagi ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Banyak sekali pembagiannya. Ya. Tapi ini untuk memudahkan. Meskipun kadang-kadang semakin banyak dibagi semakin bingung kita. Iya kan ya? Iya kadang-kadang. Ala kullin, semuanya untuk memudahkan. Selagi ada dalil Al-Quran dan dipahami benar, ya sudah. Mau kita terjemahkan ke bahasa kita dengan terjemahan apa, terserah. Yang penting substansinya itu. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bil lafzi as-sayyid. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. Hanya dan hanya yang dan sesungguhnya yang mereka maksud dengan ilah itu apa yang dimaksud oleh orang musyrik di zaman kita, itu berarti zaman beliau, dengan lafaz sayyid. Ya sayyid berarti maksudnya ya Allah. Ya. فأتاهم النبي, lalu Nabi SAW mendatangi mereka, menyeru mereka kepada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wal muradu min hadhihi al-kalimati ma'naha la mujarrada lafzihha. Jadi maksud kalimat ini sebetulnya maknanya bukan sekedar dilafazkan. Dilafazkan orang munafik pun kan ikut melafazkannya. Iya kan ya? Ikut juga melafazkannya. Wal kuffaru al-juhhalu. Al-juhhal ini jamak dari jahil. Bisa jahil, jahilun, ada juga di Quran, bisa jahil, jahalatun, fa'alatun, ada juga juhal, tapi ada di Quran jahilun. Wal kafi wal kuffarul juhhalu, wazannya sama, ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimati huwa ifradullahi ta'ala bita'alluqi. Ini ada mikrofon, ini ada hidup tak? Ya. Di sana ada orang? Tidak ada ya? Ya'lamun anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimati huwa ifradullahi ta'ala bitta'alluqi. Wal kufru bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu minhu fa'innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah maknanya, bukan sekadar pelafalannya. Dan orang-orang kafir yang bodoh saja, al-juhal, ya'lamuna, mereka maksudnya awam, maksudnya di sini bodoh, bukan maknanya dungu. Kalau dungu dalam bahasa Arab apa bahasa Arab ini? Apa? Ahmak bisa juga. Ya lain bodoh kamu, itu maksudnya bodoh. Qabi bisa juga. Iya. Tapi ada juga bahasanya. Itu ada di syarah. Pokoknya qad katanya yastahidu atau qad yafhamu al-labid atau apa nak salah. Pokoknya bodohnya sudah tingkat terakhir lagi. Dipahamkan dengan cara apa saja tak bisa lagi. Ya. Taib dia, berarti orang-orang kafir yang jahil pun yang awam, mereka mengetahui bahasanya maksud Nabi SAW dengan kalimat ini adalah mengesakan Allah Ta'ala bitta'alluqi, maksudnya dengan hubungan hati, ketergantungan. Maksudnya memang apa saja, ya ini kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah digantungkan kepada yang lain, nasib digantungkan kepada prediksi-prediksi, ramalan-ramalan, muskilah. Berarti maksud Nabi adalah ifradullah. Dan juga wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan kafir mengkufuri, mengingkari apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berbebas diri, membebaskan diri darinya, bara'ah. Maka sesungguhnya Nabi SAW ketika mengatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa salahnya, susahnya mereka bilang la ilaha illallah? Satu menit pun tak sampai. Tapi yang mereka takut itu kalau diucapkan, itu dia punya makna sebetulnya. Dia punya makna, konsekuensi. Maka dijawab oleh mereka, ajalal alihata ila wahida. Apakah si Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan ini satu saja? In hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh sekali. Ya. Fa idza arafta anna juhala makkata ya'rifuna dzalika fal'ajabu mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimati ma 'arafa juhalul kuffari bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuzu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani. Maka jika engkau telah mengetahui bahwasannya orang-orang jahil, orang awam dari orang Mekah, juhalu Mekah dulu maksudnya. Ya. Sekarang masih ada juga keturunan-keturunan yang sikit-sikit. Ya. Bahwasannya mereka, ya'rifuna dzalik, mereka mengetahui hal tersebut. Fal'ajab, maka sungguh aneh, sungguh mengherankan dari orang yang mengklaim, yadda'i, mengklaim dakwah, mengklaim keislaman, sementara dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini yang diketahui oleh orang-orang jahil dari kafir. Bal yadhunnu, dan dia menyangka, orang yang tadi mengklaim, bahwasanya itu hanya sekedar pelafalan hurufnya saja. La ilaha illallah. Dan benar makhrajnya, sifatnya berarti dah. Oh tak. Min ghairi i'tiqadi, tanpa harus diyakini dengan hati sesuatu dari maknanya. Ya, karena keimanan itu baru akan benar dia kalau dipasangkan tiga hal. Salah satu tidak dipasang berarti tidak benar keimanan. Yang disebutkan oleh ulama, bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab sahihnya, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, laqitu akthara min alfi syaikhin, aku dapati lebih daripada 1000 guru. Lebih daripada 1000 guru. Kulluhum yaqul, semua mereka mengatakan, al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dan dia bertambah dan berkurang. Yang dimaksudlah tiga hal. Qawlun ini maksud qawlun, qawlul qalbi, qawlul lisan. Iya. Ada kata-kata hati, ya hati juga. Kemudian kata-kata lidah, ya la ilaha illallah. Kemudian qawlul wa amal, amal. Amal juga ada amal hati, ada juga amal lidah, ada juga amal jawarih. Tidak mungkin seseorang mengaku dia Islam tapi tak pernah seumur hidup singgah ke masjid. Islam apa ada macam tu? Yang seperti ini yang disebutkan oleh ulama yang meninggalkan salat ini jelas. Ya. Tidak mungkin seseorang contohnya, dia mengaku Islam tapi ternyata ketika disampaikan kepadanya rukun Islam, rukun iman, dia mengingkarinya. Ya. Atau tidak tahu, kecuali kalau menghidupnya jauh-jauh sangat. Ya. Maka yang seperti ini perlu digarisbawahi. Ada didapati, waktu itu ada seorang da'i datang ke pelosok-pelosok desa di Mentawai sana. Itu ada ternyata mengaku Islam, tapi ketika ditanya nama Nabi tak tahu. Ini masih ada. Kalau contohnya mereka memang tidak lalai, maksudnya tidak mukassir mereka dalam mencari data, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Tapi untuk zaman sekarang ini dengan kondisi yang ini susah untuk mencari uzur. Dan insyaallah taala nanti beliau akan juga sampaikan masalah al-uzru bil jahli. Ya. Apalagi mereka yang mengenal media, ini tak mungkin lagi contoh hal-hal yang contohnya bagaimana solat Nabi lalu tak tahu. Ini tak ada uzur lagi. Ya. Apalagi berhubungan dengan sah tidak sah, wudu sah tidak sah. Ini tidak ada unsurnya lagi. Ya, jadi mereka sebetulnya tahu dengan dalamnya makna dari kalimat ini, la ilaha illallah, maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah, tiada yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illallahu wa la yudabbirul amra illallahu fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Wal hadhiq, al hadhiq yang tadi disebut jahil, al hadhiq ini orang yang sudah mulai paham sikit. Hadhiq, kalau kita ini apa namanya, dia punya insting lebih daripada yang lain, ini disebut dengan hadhiq. Seseorang yang mempunyai insting atau dia peka, contohnya jeli dia, ini namanya hadhiq. Dan orang yang teliti di antara mereka itu yazunnu, mereka meyakini, kata zanna boleh jadi dalam Al-Quran artinya makna. Secara umum kata zan artinya sangkaan. Ada dalam kitab su'u zan, ingat ya? Maksudnya buruk sangka. Tapi boleh jadi dalam Al-Quran kata zan artinya yakin. Sebagaimana dalam ayat allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini mereka yang menyangka mereka akan yakin itu, bukan sekadar sangka. Wal hadhiqu minhum, dan orang yang enggak teliti sedikit di antara mereka itu meyakini bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang merezeki kecuali Allah Taala, tidak ada yang mengatur urusan kecuali Allah Taala. Fala khaira, maka tidak ada kebaikan pada seseorang. Di mana juhalul kuffar, orang-orang awam dari orang kafir pun lebih tahu daripadanya tentang makna la ilaha illallah. Ya. Berarti la ilaha illallah maknanya la ma'muda bihaqqin illallah, tiada yang layak disembah. Kalau hanya diterjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah dan dipahami mutlak seperti itu, banyak Tuhan selain Allah yang disembah. Kalau yang dimaksud adalah tidaknya ini tidak ada wujud, wujudnya ada. Bahkan di India kerbau pun disembah, sapi pun disembah. Ya. Maka maksudnya tidak layak, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arafta, ini belum ada lagi, bila belum masuk lagi ke syubhat, belum masuk lagi. Belum lagi. Ini hanya mukaddimah saja. Bila dudukkan mukaddimah ini, setelah itu baru nanti ke syubhat-syubhat yang jumlahnya kurang lebih belasan. InsyaAllah nanti akan ada. Ini masih mukaddimah. Iza arafta ma qultu lak ma'rifata qalbin wa arafta syirka billadhi billahi alladhi qala Allahu fihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' وعرفت دين الله الذي بعث به رسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك بفائدتين. Jika engkau telah mengetahui apa yang sudah aku katakan kepadamu, ma'rifata qalbin, itu pengetahuan hati, maksudnya yakin, bukan sekedar tahu dengan mata saja, bukan sekedar tahu dengan otak saja. Ini maksud ma'rifat hati. Karena boleh jadi seseorang itu yakin dengan berbagai hal. Ada yang dia yakin dengan ainal ilmu yaqin, teori-teori saja, ada ilmu yaqin. Dengan teori-teori dah yakin, bisa saja. Ya. Dan dalam Islam ini juga ada yang seperti itu. Kemudian juga ada juga ainul yaqin, dia yakin kalau dia dah lihat. Laisal khabaru kal ayan, yang dikabarkan orang tak seperti yang kulihat. Satu ini lebih baik daripada 1000 kabar. Ini aku sudah lihat langsung. Tapi ada juga yang sampai kepada haqqul yaqin, itu sudah ke hatinya itu. Hatinya yang membenarkanlah hatinya, dan itulah yang membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu digelari As-Siddiq karena maklumatnya bukan ilmu, ilmu yakin saja. Juga bukan ainu. Ainu dia tidak melihat Nabi pergi ke sana Sirat Muntaha. Tapi maklumatnya di sini. Jika engkau telah mengetahui apa yang sudah kucapkan kepadamu, ma'rifata, maaful mutlaq, ma'rifata qalbin, dan engkau telah mengetahui syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ucapkan, Allah firmankan padanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya tidak mengampuni dosa syirik yang dilakukan yang tidak sempat taubat, tapi syirik ada lalu bertaubat, ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan syirik, dosa kufur saja itu kalau ternyata seseorang masuk Islam, bertaubat lalu dia masuk Islam, lah itu Allah ampuni. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasadaf. Kalau ternyata mereka berhenti, mereka kufur, mereka diampuni dosa-dosa mereka yang berlalu. apalagi syirik yang dosanya di bawah kufur. Ya, artinya Allah tidak ampuni dosa syirik yang pelakunya tidak sempat bertaubat sebelum mati. Tapi kalau bertaubat Allah ampuni. Wa arafta, dan engkau mengetahui agama Allah Taala yang diutus dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awalnya sampai akhirnya, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dari siapapun selainnya, maksudnya selain daripada agama ini. Mau pilih agama apa saja, meskipun contohnya menyanjung tinggi akhlak contohnya. Sebagaimana Buddha tu bagus sekali agamanya ini katanya. Ini tidak Allah terima kecuali agama Islam. Karena agama tidak hanya sekadar akhlak, agama itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan segala macam. Dan akhirnya ini yang utama. Wa arafta an ma asbaha ghalibun nas alaihi minal jahal bihadha. Dan engkau telah mengetahui apa ghalibun nas, kebanyakan orang. Kebanyakan orang, ghalib, ini mayoritas, mayoritas orang. Ya, apa yang telah menjadi mayoritas orang atasnya, maksudnya dari kejahilan. Dan engkau telah mengetahui kejahilan yang dialami banyak orang. Ya, ma di sini namanya ma, ma mausul dan ada min dan min bayaniyah. Jadi ma itu penjelasannya jahil. Kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tak perlu terjemahkan ma ni, langsung aja. Dan engkau telah mengetahui kejahilan yang dialami oleh kemayoritas orang. Maka itu bisa berfaedah kepadamu dua faedah. Sudah masuk Isya? Atau ada berapa menit lagi? Di sini ada azan nanti kan ya? Kalau azan di sini kita berhenti insyaAllah. Berarti ada dua faedah. Kalau engkau dah tahu itu semua ada dua faedah insyaAllah ta'ala yang engkau dapatkan. Katanya apa? Al-ula, al-faedatul ula, al-farahu bifadlillahi wa rahmatihi. Gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Fadl, ini karunia, ini lebih kepada hal-hal dunia. Rahmah, lebih kepada hal-hal akhirat. Kita masuk masjid, ya, kita Allahummaghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Keluar, ya, wabtaghu min fadlillah. Baik. Allahu akbar. Insyaallah taala kita sambung nanti sedikit setelah Isya. Allahu akbar. Sudah wudu semua? Mungkin setelah azan saya sambung sedikit insyaallah taala, kan masih ada ini ya, karena masih ada kan. Subhanallah. Al-ula al-farahu bi fadlillah, gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah falyafrahu, hendaknya mereka gembira. Itu lebih bagus daripada, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ada tafsir dari Ibn Abbas, bifadl ini artinya Islam, rahmat ini artinya Quran. Kalau seperti itu maka kita artikan, katakanlah dengan keislaman dari Allah Ta'ala dan dengan Al-Quran, hendaknya dengan itulah mereka bergembira. Tapi secara umum lafaz dalam Al-Quran, kalau dia umum, maka dibawakan kepada makna umum. Tapi Islam masuk pertama sekali, maksudnya prioritas. Ya, seperti itu kata ulama tafsir. Kalau dia lafaznya umum, ya, maka ketika dia ditafsirkan dengan tafsir khusus, hilang keumumannya. Sementara dalam kaidah al-ibaratu bi'umumil lafzi, ya, standar itu adalah umumnya lafaz. Kalau ada ternyata seperti Islam, dia benar, bahkan dia tafsir nomor satu nanti, tapi diurut lagi karunia-karunia yang lain. Ya. Di sini maksudnya adalah, kalau engkau sudah tahu dengan makna tadi bahwasanya ternyata pengakuan mereka Allah Ta'ala itu sebagai pencipta itu tidak cukup, tapi perlu memurnikan ibadah, itu hendaknya kita bersyukur. Dengan tahu maklumat seperti itu, katanya hendaknya kita bersyukur, ya, sehingga betul-betul murni keislaman ini. Yang kedua katanya, wa'afadaka aydan, itu juga berfaedah bagimu. Apa faedahnya? Al-khawfal azim, takut yang luar biasa. Kenapa? Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin, karena sesungguhnya engkau jika mengetahui bahwasanya manusia boleh jadi dia kafir dengan satu kalimat, yukhrijuha min lisanihi, yang dia keluarkan dari lidahnya, meskipun hanya satu kata saja, wa qad yaquluha wa huwa jahil, dan boleh jadi dia mengucapkannya sementara dia itu jahil, tak tahu dengan kalimat itu, fala yu'zaru bil jahil, maka itu tidak diberi uzur dengan kejahilan. Yang seperti ini sebetulnya butuh untuk dijelaskan. Boleh jadi orang tak tahu maknanya, terus dia ucapkan, terus dia kafir. Ini sebetulnya kalimat terakhir ini, fala yu'zaru bil jahil, ini sebetulnya dalam buku-buku Syekh Muhammad bin Al-Wahhab yang lain ini banyak dijelaskan tentang masalah ini. Kalau ternyata ini kapan seseorang itu bisa kita beri uzur? Beri uzur dia tidak dihukum dengan kalimat yang dia ucapkan. Karena boleh jadi seseorang dia menyatakan kalimat kufur tapi dia tidak kafir. Jatuh kepada bid'ah tapi dia tidak mubtadi', tidak ahli bid'ah. Boleh jadi seperti itu. Dan contohnya diantaranya adalah seseorang yang dulu dia mengakui dia takut kepada Allah Ta'ala. Karena takut ni, maka dia pesankan kepada anaknya, nanti kalau aku mati, maka bakar tubuhku. Kalau sudah bakar, tebar-tebar ke laut. Lalu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau lakukan itu? Ya Allah, aku takut engkau nanti mengumpulkanku. Dia sangka dengan cara seperti itu Allah tidak mampu untuk mengumpulkannya. Sebetulnya yang seperti ini, perbuatan yang dilakukan atau keyakinan seperti ini kafir sebetulnya. Ya, cuma karena rasa takutnya mengalahkan itu dan dia bentakwil, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis. Ya. Maka tidak serta-merta seseorang, contohnya menuduh seseorang lain dengan kufur, lihat dulu keadaannya. Itu ada mawani, ada hal-hal yang melarang seseorang dijatuhkan kepadanya status-status seperti ini. Di antaranya adalah memang dia tidak tahu sama sekali. Cuma tidak tahu ini ada dua. Dan kita akan bawakan yang kalimat di sini kepada salah satunya. Tidak tahu pertama adalah memang kondisinya, lingkungannya tidak mendukungnya untuk mendapatkan itu. Contohnya masih ada di Indonesia suku-suku yang yang memang tak bermuamalah dengan orang, bahasa pun kadang tak tahu. Iya. Ada suku Dayak, ada suku ini dan segala macam, iya. Mereka tak tahu, berkomunikasi pun tak bisa. Iya, dikasih buku, gimana mau baca buku? Ngomong aja tak bisa. Nah, makanya seperti ini dimaafkan karena mereka memang tak tahu, keterbatasan. Tapi ada orang ini tak tahu, tapi seperti pura-pura tak tahu. Lalai dia. Ini yang tidak dimaafkan. Apalagi di kondisi sekarang, di mana buku bisa didapatkan di mana saja, iya, informasi didapatkan di ini. Maka yang seperti ini tidak bisa, maksudnya secara zahirnya ini tidak bisa dimaafkan dengan kejahilan, karena kondisi sudah mendukungnya untuk jadi pintar menguasai ini. Iya. Sekali lagi, waqad yaquluha wa huwa yazunnu annaha tuqarribu ila Allah kama dhanna al-musyrikun, dan boleh jadi dia mengucapkannya. Qad masuk ke fi'il mudhari', boleh jadi dia mengucapkannya dan dia meyakini bahwasanya itu mendekatkannya kepada Allah Ta'ala sebagaimana sangkaan orang-orang musyrik, khususan in alhamaka Allah Ta'ala ma qussa an qaumi Musa ma aslahihim wa ilmihim annahum attauhum qailina ij'al lana ilahan kama lahum alaha fa hina idhin ya'zumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhlisuka min hadha wa amsalihi. Khususnya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadamu, memberikan maklumat baru kepadamu tentang apa yang dikisahkan tentang kaum Nabi Musa, ma'asalahihim wa ilmihim, padahal mereka itu saleh, padahal mereka itu alim, tahu mereka, iya, Lalu mendatangi Nabi Musa dengan mengatakan, ija'alana ilahan kamalahum aliha. Tolong jadikan bagi kami Tuhan yang akan kami sembah sebagaimana Tuhan yang disembah orang itu. Prosesnya adalah, ini jahatnya Bani Israel ini. Jadi mereka dikejar oleh Fir'aun. Di depan mereka itu Laut Merah. Maka tidak ada lagi sampai mereka mengatakan, inna lamudrakuni, sudah habis kita ini. Ya, di depan ini tidak ada lagi tempat lari. Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'ya rabbi sayhadin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku, petunjuk untuk selamat. Dan Nabi Musa pun sebetulnya tidak tahu selamat dengan cara apa, belum tahu lagi. Dia bukti bahwasanya mukjizat itu tidak di, jangankan karamat, mukjizat itu tak bisa dibuat-buat. Fa'auhayna ila Musa, maka kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahra, pukulkan dengan tongkatmu itu laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Laut terbelah, ini jadi gunung besar, ini jadi gunung besar. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini keris, ini sakti, ini lalu dia ini berarti ini bukan karamat. Karena karamat tidak bisa dimunculkan seperti itu. Lalu diseberangkanlah Allah Subhanahu wa taala Musa dan Bani Israel. Firaun tenggelam, kita sudah tahu. Sampai di seberang, ini mereka sudah mau mati ini tadi. Kemudian Allah selamatkan mereka. Sampai di seberang nampak orang beribadah, langsung saja terucap, "Ya Musa, ij'alana aliha ilahan kama lahum aliha." Tolong buatkan bagi kami Tuhan seperti itu. Padahal tadi yang menyelamatkan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya, kemudian fahina izin, kalau engkau tahu maksudnya bahaya contohnya tidak mengetahui maklumat ini sehingga tidak terjatuh dalam kekufuran, ya azumu, dengan begitu akan menjadi besar rasa takutmu dan hirsuka, semangatmu. Ala ma yukhlisuka, maksudnya untuk mengetahui apa yang bisa memurnikanmu dari semua ini, maksudnya semua kesalahan-kesalahan ini, wa amsalihi, dan semisalnya. Ya, insyaallah taala kita cukupkan dan kita salat. Ya, insyaallah bisa lah kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika.